Monggo, New Gita Bayu. Rumangsamu pena mas. Kita goyang bareng-bareng ya. New Gita Bayu. KNGB, GSM Dahor. Rumangsamu opo. Opo penak mas, ditinggal bojo dewe.